Mitra Bisnis, Hakim Agung Ahmad Yamani tiba-tiba mengundurkan diri dengan alasan sakit. Hakim Yamani merupakan hakim anggota yang menganulir hukuman mati bos narkoba menjadi penjara 15 tahun dan belakangan juga diketahui dia merubah putusan 15 tahun itu menjadi 12 tahun tanpa sepengetahuan hakim anggota lainnya. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat hukum sekaligus wakil ketua Setara Institut, Bonar Tigor Naipospos. Pak Tigor, apa komentar Anda melihat kejadian ini? Ya, ini sebetulnya skandal besar ya, yang bisa membuat buram penegakan hukum di negeri kita ya. Karena ini sebuah hakim agung yang seharusnya menjadi benteng keadilan, tapi ternyata dia sudah jadi bagian dari sebuah apa yang kita sebut sebagai mafia peradilan, mafia hukum. Ya. Seharusnya Komisi Yudisial harus bergerak cepat memeriksa Hakim Yamani ini, dan kemudian kalau memang ditemukan indikasi bahwa ini adalah sebuah pelanggaran pidana, ya segera dia lapor kepada pihak kepolisian agar Hakim Yamani ini ditangkap dan kemudian diproses. Ini yang harus dilakukan dengan cepat ya, karena kalau tidak betul-betul akan menghilangkan kepercayaan masyarakat kepada penegakan hukum di negeri ini, gitu loh. Bagaimana mungkin kan sebuah kasus narkoba, kasus narkotik yang dapat perhatian luas supaya supaya segera diberantas, tapi kemudian ternyata bisa kong kali kong di belakangnya. Apalagi kemudian kita berkaitan dengan isu sebelumnya kan, soal gerasi presiden kepada sejumlah pelaku kejahatan narkoba ini gitu loh. Ini ada apa nih gitu, ini kan kaitannya menjadi panjang gitu ya. Lalu ada saran Pak terhadap Presiden SBY, di mana kita tahu hanya Presiden yang mempunyai wewenang untuk menyetujui pengunduran diri seorang Hakim Agung. SBY tidak bisa menerima pengunduran diri Yamani, SBY harus menolak dan meminta supaya Mahkamah Agung Bidang Pengawasan dan Komisi Yudisial menyelesaikan masalah ini dan menyelidiki apa yang terjadi sesungguhnya. Dan saya sih sudah katakan bahwa ini sebenarnya sudah penipuan, ada pelanggaran pidana ya, administrasi, pemalsuan vonis, pemalsuan hukuman, tetapi ini kategorinya adalah pidana. Nggak usah lagi sungkan-sungkan lah, artinya bahwa kalau sudah Komisi Yudisial sudah menyelidiki, menginvestigasi dan kemudian ditemukan bukti-bukti ini, sudah segera saja lah ke polisi lah. Sebenarnya bukan rahasia lagi lah ya, bahwa dalam dunia peradilan kita ini, kita tidak bisa menemukan justice ya, keadilan yang sesungguhnya ya. Hakim-hakim itu semua punya kepentingan dan kebanyakan bisa dibeli ya. Jadi ini tantangan besar bagi kita juga sebetulnya. Kalau kita bicara tentang penegakan keadilan, hak asasi manusia, demokrasi, kalau hakim-hakim kita masih selama ini bermental semacam ini, sulit kita memang mengharapkan bahwa kita bisa maju ke depan ya dan mendapatkan keadilan dari dunia hukum. Jadi ini tantangan juga sebetulnya bagi insan-insan kehakiman, kejaksaan, pengacara dan semuanya untuk memperbaiki. Ini kayak lingkaran setan kan sebetulnya ya. Kita ada bilang tadi bahwa satu persatu mulai terbuka, tapi sebetulnya bukan yang jauh lebih banyak, yang lebih banyak lagi itu sudah berlangsung ya. Lalu jika melihat makin seringnya terungkap kasus-kasus penyimpangan yang dilakukan di dalam dunia peradilan kita dan akhirnya dibahas di media, menurut Bapak, apakah dunia hukum kita sedang berjalan ke arah positif atau malah negatif? Satu hal adalah positif bahwa peran pers ya dalam mengangkat masalah-masalah ini ya, apalagi pers sekarang lebih terbuka ya, itu pertama. Tapi di sisi lain kita juga melihat adalah sisi negatifnya, karena itu seakan-akan itu menjadi satu hal yang biasa gitu ya, dan imun gitu ya. Jadi tidak ada kemudian muncul kesadaran di kalangan kehakiman, kalangan kejaksaan, dan kalangan penegak hukum lainnya untuk kemudian menyadari bahwa mereka keliru dan terjerat dalam korupsi gitu ya. Tetapi pihak lain juga kita melihat bukan hanya pers, tapi juga ada muncul kelompok-kelompok sipil, kelompok-kelompok dalam tubuh institusi penegak hukum sendiri yang ingin memperbaiki keadaan. Jadi kita lihatlah. Jadi perlu ada keterlibatan lebih luas lagi, partisipasi dari banyak pihak untuk memperbaiki keadaan ini. Tapi paling penting adalah pengawasan yang memungkinkan banyak pihak untuk terlibat. Itu yang penting. Jadi kalau misalnya kemarin kehakiman, jangan hanya Komisi Yudisial, tapi pers atau ada lembaga sipil lainnya, termasuk juga mungkin DPR, harus lebih banyak saling mengontrol, saling memberikan pengawasan. Itu saya pikir yang kalau kita ingin melihat perubahan yang incremental ya, karena saya tidak percaya perubahan drastis ya, perubahan yang perlahan-lahan tapi meletakkan fondasi yang kuat. Itu yang saya pikir yang... Demikian pengamat hukum sekaligus Wakil Ketua Setara Institut, Bonar Tigor Naipospos. Saya Wendy Lim.